dari Pak Harmoko dan Ibu Dia. Jika adikku yang dikitan, adik Bandung yang gak Herdiansya, yang soleh ya nak. Jatuh cinta. saya dengar tepuk tangannya biar sedikit, Bu. Lah, yang ngono.